Wow, Iis Dahlia dan Benigno, standing applause. Untuk Reza Bandung. Oh. Luar biasa, ini semakin membuat kita penasaran apa komentar yang akan dilontarkan kedua juri yang melakukan standing applause ya.